بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul secara virtual. Kita bisa bersilaturahmi, kita juga bisa bermuajahah dalam program kita. Dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan juga jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang masuk pada pembahasan Salatul Kusuf. Begitu ya. Salat Idul Fitri sudah selesai, sekarang pembahasan bab baru yaitu salat khusuf dan juga salat kusuf, salat gerhana. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fasl wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufi al-qamari rak'ataini fi kulli rak'atin qiyamani yutiru al-qira'ata fihima wa ruku'ani yutilu tasbih yutilu tasbiha fihima duna sujud. Fasal wa yusalli li khusufi syamsi, dan yusalli salat li khusuli khusufi syamsi, untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan juga gerhana matahari. Artinya ada syariat untuk kita melaksanakan salat ketika terjadi gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan. Jadi kusuf dengan khusuf itu maknanya sama. Khusuf buat matahari, khusuf buat bulan. Tapi kalaupun makainya dibalik, khusuf dengan khusuf. Khusuf yang mestinya buat matahari dipakai buat bulan, khusuful qamari, itu juga sah. Khusuf yang harusnya buat bulan dipakai buat matahari, khusuful syamsi, itu juga enggak ada masalah. Wa yusalli, dan disyariatkan salat li khusufi syamsi, untuk gerhana matahari, wa khusufi al-qamari, untuk gerhana bulan. Rak'ataini fi kulli rak'atin qiyaman, setiap rakaat dalam bentuk dua rakaat. Fi kulli rak'atin, di setiap rakaat, qiyaman yutilul qira'ata fihima, ada dua kali berdiri, dipanjangkan bacaan di dua kali berdiri tersebut. Wa ruku'ani yutidu tasbih, dan dua ruku, yang mana ruku itu dipanjangkan tasbihnya juga. Jadi dua kali berdiri, dua kali ruku, yang kalau kita jumlahin berdirinya jadi empat kali, karena setiap rokaat ada dua kali berdiri. Takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian ruku. Ruku pertama, kemudian berdiri lagi, baca lagi bacaan. Kemudian ruku lagi. Nah, ruku lagi. Ini ruku yang kedua, begitu. Barulah kemudian sami Allah liman hamidah sujud, begitu. Mudah-mudahan koneksinya bagus ya. Pak Jagat belum hadir. Mudah-mudahan koneksinya bagus. Kalau suaranya jelek atau gambarnya putus-putus, mohon diinformasikan. Ahlan Sabzul Kifli. Duna sujudi, tapi tidak untuk sujud. Jadi maksudnya sunnahnya sholat gerhana itu adalah lama bacaannya, lama berdirinya ketika berdiri dan juga ruku. Sedangkan sujud kita seperti biasa gitu. Karena maksud syariat sholat itu, jadi maksudnya itu bahwa sepanjang gerhana itu terjadi kita dalam keadaan sholat. Karena gerhana itu kan salah satu bentuk kecil daripada kiamat. Karena kiamat itu kan diambil salah satu kenikmatan dunia, yaitu matahari. Matahari itu kan bukan kenikmatan yang kecil ya, itu kenikmatan yang besar. Seketika diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianjurkan untuk memperlama berdirinya, agar apa? Agar sepanjang gerhana itu kita dalam keadaan sholat. Gitu. Dalam gerhana kita dalam keadaan sholat, bukan dalam keadaan maksiat, bukan dalam keadaan abai, bukan dalam keadaan lalai. Jadi memang paling bagus tuh gerhana paling lama gitu. Sebisa mungkin paling lama. Kalaupun nanti enggak mengcover semua waktu gerhana dalam sholat, artinya sholatnya cuma beberapa menit, maka dilanjutkan dengan khutbah. Kalaupun dari khutbah itu juga belum selesai gerhana, ya sebisa mungkin diisi dengan zikir. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita dalam keadaan abai ketika gerhana itu terjadi. Karena kan ketakutan Nabi kan itu. Nabi Muhammad itu kan dalam sebuah hadis, ya juru rida'ahu. Saking khawatirnya, saking buru-burunya, jubahnya kan gak dipakai. Bukan gak dipakai, jubahnya diseret. Saking buru-buru dari rumah mau ke masjid gitu ya. Orang buru-buru gimana sih? Orang lagi buru-buru kan jaket belum benar dipakai, dia udah jalan gitu. Nabi Muhammad juga waktu itu gitu, lagi khawatir, lagi buru-buru, jubahnya belum benar dipakai, beliau udah keluar rumah gitu. Bilangin orang-orang pada sholat. Jadi memang sunnahnya diperlama gitu. Apa? Makanya kalau sholat gerhana tuh yang tua-tua siap bawa ini, bawa bangku. Taruh di belakang. Kalau kira-kira gitu. Kita ngelewatin gerhana berapa kali itu ya, dan dari matahari bulan tuh 3 kali kan. Maksudnya saya dapat tugas gitu, dapat tugas sih nggak pernah ngimamin ya, karena kalau ngimamin tuh terlalu. Oh pernah waktu gerhana bulan yang jam, kalau di Jakarta jam 3 pagi tahun berapa tuh ya, nah, itu ngimamin juga, khutbah juga, capek ya ngimaminnya lumayan lama. Ternyata kan kita lihat jadwal kan, prediksinya bulan gerhana bulan tuh mulai terjadi jam 1 waktu itu ya, jam 1 malam sudah mulai terjadi, selesainya jam 5 subuh, jam 5 kita mulai sholatnya jam 3 gitu. Maka dilama-lamain sampai jam 4:30 jam 4:30 gitu kita selesainya. Alhamdulillah. Wah, ya alam, kata Imam Taqiyuddin Ahlisni rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah lancar. Waalaikumsalam Ustaz Pak Jagat. Ilam, ketahuilah annal kusufa wal khusufa, bahwasanya gerhana matahari wal khusufa dan juga gerhana bulan, yutlaku ala syamsi wal qamari jami'an. Kalimat kusub dengan khusub itu yutlak, itu bisa dimutlakkan, maksudnya bisa disandingkan ala syamsi untuk matahari dan juga qamari bulan, jami'an semua. Jadi khusub bisa dipakai buat matahari bulan, khusub juga bisa dipakai buat matahari bulan gitu. Naam, ya, al-ajwadu yang paling cakep, yang paling bagus. Kama qalahul jauhariyu, sebagaimana dikatakan oleh al-jauhari. Al-jauhari ini ahli bahasa, beliau punya kitab namanya as-sihah fil lughati. Jadi para ahli-ahli bahasa, Al-Jauhari punya kitab namanya As-Sihah fil Lughah. As-Sihah fil Lughah itu jadi seperti jadi standar bahasa Arab bagi para ulama. Jadi kalau mau tahu bahasa Arab yang benar tuh kitab As-Sihah fil Lughah. Jadi dulu Imam Al-Jauhari itu ngiri sama ulama hadis. Ulama hadis tuh punya ada Sahih Al-Bukhari, Al-Jami'us Sahih, ada Sahih Al-Muslim, ada Syuhaib Ibn Hibban, ada Syuhaib Ibn Khuzaimah, begitu. Lalu orang ahli bahasa tuh pengen juga punya kitab sahih daripada bahasa. Makanya dibuatlah Al-Jauhari bikin kitab namanya As-Sihah Fil Lughati, yang sahih-sahih daripada bahasa. Begitu. Kemudian As-Sihah Fil Lughati kan diikhtisar, diringkas oleh, saya lupa itu siapa, ini ulama Al-Hanafi namanya, dibikin ringkasan judulnya Al-Mukhtar Fis Sihah. Kama qalahu Al-Jauhari, tapi yang paling bagus sebagaimana dikatakan oleh Al-Jauhari dalam kitabnya, annal kusuf li syamsi, bahwa kusuf itu digunakan li syamsi, untuk matahari. Wal khusufa, dan juga gerhana khusuf itu digunakan untuk lil qamari, untuk bulan. Gitu. Wassalatu lahuma sunnatun, dan salat keduanya, gerhana matahari dan juga gerhana bulan, sunnatun, itu sunnah. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih, fa idza ra'aytum dhalika fasallu fad'u Allah ta'ala wa syekhani. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi ketika gerhana. Nabi Muhammad mengucapkan ini ketika khutbah gerhana. Inna syamsa wal qamara, kalau bahasa orator gitu, sesungguhnya matahari dan bulan, la yankasifani, mereka tidak terbenam, mereka tidak menghilang, li mauti ahadin, karena sebab matinya seseorang, wala li hayati, atau sebab lahirnya seseorang. Jadi Nabi Muhammad mengatakan demikian ini karena memang gerhana pertama kali terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi ketika wafatnya anak Nabi Muhammad, yaitu Ibrahim. Ibrahim wafat di hari itu, dan hari itu juga terjadi gerhana. Maka kemudian, dan itu masih adat jahiliyah gitu ya, adat bukan adat, ini kebiasaan orang-orang sebelum Islam, bahwa setiap fenomena alam itu dikaitkan dengan kematian atau wafat atau lahirnya seseorang begitu. Jadi Nabi Muhammad wanti-wanti, enggak, ini kuasa Allah, ini ayatani min ayatillah, kan begitu. Al-Qamar wa Syamsu, tanda kebesaran Allah, dia tidak tunduk dengan kejadian manusia. Orang mau lahir, orang mau wafat, orang mau pergi, orang mau diam, enggak ada urusan. Ini urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jawaban kenapa gerhana, Allah yang mau gitu. Kalau apa yang dijelaskan oleh para ilmuwan itu bukan jawaban untuk kenapa, tapi jawaban bagaimana terjadinya gerhana, kan gitu. Bagaimana terjadinya gerhana dijelasin sama ilmuwan. Karena bumi, matahari, bulan, begini-begini seterusnya. Tapi kenapa terjadi gerhana? Allah yang mau. Allah yang mau dengan hikmahnya. Dan dia tidak tunduk dengan siapapun yang ada di muka bumi ini, kan gitu. Jadi jangan gara-gara, gitu. Artinya, kejadian yang ada pada alam ini tidak terkaitan dengan salah tidak salahnya manusia, kan gitu. Maka dalam hadis lain Nabi Muhammad pernah ngomong gimana, innama lam yakun ma asabaka liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak, gitu. Dalam hadis Arba'in Nawawi ya, gitu ya. Jadi apa yang menimpamu itu bukan sebagai jalan untuk menyalahkanmu, dan apa yang dan apa yang kamu salah bukan berarti akan terjadi musibah. Jadi kalau standarnya salah dapat musibah, tentu yang paling banyak musibah itu orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrik, kan begitu. Karena mereka melakukan kemaksiatan yang paling besar. Jadi tidak ada urusannya begitu kalau kita makin taat, makin dapat banyak duit, makin dapat nikmat, ya nggak ada urusannya gitu. Ternyata banyak kok orang dari dulu taat begitu-gitu aja ibadah, begitu-gitu aja duitnya gitu. Ngontrak tiap hari dari dulu, kagak pernah punya rumah. Ada orang sekali sholat Jumat cuma sekali-kalinya punya tuh rumah gitu. Menurut 5 waktu, jadi nggak ada kaitannya. Jadi kenikmatan yang ada di dunia yang kita rasakan tuh, yaitu daripada fitrahnya kita sebagai manusia, orang yang banyak kerja aja dapat gitu, dan seterusnya. Maksudnya jangan kaitkan gitu ya kualitas kuantitas ibadah itu dengan kenikmatan dunia. Karena tidak selalu seperti itu. Itu hikmah gitu ya. Dan hikmah itu tidak mengenai semua orang. Makanya saya termasuk yang kurang serg kalau ngeliat ada orang motivasi orang lain dengan ibadah, tapi goalnya itu kenikmatan dunia. Itu hikmah gitu. Bukan sebab. Sebab orang kita harus ibadah, sebab Allah nyuruh kita, beres urusan. Allah nyuruh kita, kita makhluknya, kita taat. Gitu. Tapi kenikmatan dunia yang menjadi tujuan, itu bukan sebab ibadah, tapi itu hikmah. Salah satu hikmah ibadah, orang bisa dapat kenikmatan. Tapi itu tidak mengenai semua orang. Artinya kadang orang mempraktekkan itu kan. Ini gue baca surat Al-Waqi'ah tiap malam gini gitu. Akhirnya kalau kemudian dipraktekkan oleh orang dengan tujuan apa yang dia dapat gitu. Itu kan berabeh itu. Akhirnya tiap malam dia baca Waqi'ah enggak kaya-kaya, ntar yang disalahin siapa? Gitu. Yang salahin siapa coba? Dulu ada orang yang sholat gitu ya. Biar dapat sehat, badan sehat kalau sholat tahajud. Enggak, sholat tahajud itu karena kita taat sama Allah, bukan gara-gara buat sehat. Kalau cuma buat sehat, banyak tuh orang-orang di gym badan sehat tapi juga pernah sholat. Gitu. Maksudnya jangan iming-imingi orang kenikmatan dunia dengan jalan ibadah. Kita khawatir kita itu jadi orang yang menjual agama dengan harga yang murah. Karena kenikmatan dunia itu kan murah gitu. Jadi jangan beli pakai ibadah kita. Terlalu mahal ibadah kita untuk cuman ditukar pakai kenikmatan dunia itu tadi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang terjadi di alam ini tidak tunduk dengan mati atau hidupnya seseorang. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'aitum dzalika, tar kalau kalian lihat itu ada gerhana, fasallu, maka salatlah, wad'ullah, dan doalah kepada Allah ketika gerhana. Rawahu Syekhani, diriwayatkan oleh dua Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayati Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, ud'ullah wa sallu, doalah kepada Allah, wa sallu, dan salatlah. Hatta yankashifa ma bikum, sampai itu terbuka. Bikum, apa yang menutupi kalian. Yankashifa ma bikum, terbuka apa yang menutupi kalian. Jadi gerhananya kan menutupi sinar untuk kita. Maka sholatlah sampai kapan. Jadi sholat sunnahnya itu sampai gerhana selesai. Jadi kalau kita alhamdulillah sekarang udah punya BMKG. Udah punya orang pintar yang bisa ngukur berapa lama terjadi gerhana. Kalau dulu kan ngukurnya susah. Nabi Muhammad ya sholat aja. Artinya kalaupun udah ada rada terang baru kemudian selesai. Kalau kita kan mengukurnya gampang. Gerhana terjadi dari jam sekian. Mulai gerhana terjadi jam sekian, gerhana puncak ada jam sekian, selesai jam sekian. Kita kan bisa ngukur. Ah, kita mulai sholatnya jam sekian aja nih. Gitu. Karena kira-kira 1 atau 2 rakaat gerhana tuh bisa makan 15 sampai 20 menit. Katakanlah demikian. Nah, khutbahnya ya mungkin 5 menit, 10 menit, kan gitu. Berarti setengah jam nih kita nih sholat gerhana nih. Setengah jam sholat gerhana, oh berarti kita mulai sholat sekian. Manggil-manggilnya dari jam sekian sampai jam sekian, manggil orangan gitu. Dan kita alhamdulillah ya, saya gak tahu ya orang ngerasain apa bukan ya. Kalau saya gede gini maksudnya, geliat orang mengadakan sholat gerhana di beberapa tempat tuh sekarang tinggi. Nggak tahu karena memang ilmunya sudah makin punya atau memang informasi yang makin terbuka. Akses terhadap informasi tentang gerhana tuh semakin terbuka. Di samping itu ilmu yang juga makin tinggi. Akhirnya orang mulai sadar untuk bikin gerhana. Dulu kan saya nggak pernah dapat. Dulu ya. Saya nggak tahu nih semua orang ngerasain apa enggak. Dulu saya nggak pernah dapat itu. Jadi gerhana waktu kecil tuh kita nggak ada, oh sholat gerhana nggak ada. Dulu kalau gerhana tuh kita kan dibegoin nama TVRI waktu itu. Ya. Dulu. Ya kalau gerhana. Jadi kalau jadi gerhana tuh ingatan kita tuh ingatan aneh tuh. Dulu kalau gerhana tuh suruh ngumpet di kolong meja. Pintu tutup, jendela tutup. Kan gitu. Bahkan dulu kita punya orang tua rumahnya tuh di, dan itu hampir rata ya semua orang tua tuh. rumahnya tuh pasti di dapurnya tuh ada genteng transparan, kan ya? Genteng transparan yang matahari langsung masuk ke dapur tuh. Nah itu kata orang tua kita, kata TV juga begitu. Jadi kalau gentengnya transparan, nggak boleh kita lihat langsung ke atas genteng. Jadi di bawah genteng tuh taruh ember, ember yang ada airnya. Jadi kalau mau ngelihat ke atas, lihatnya ke ember, begitu. Lihat pantulannya dari ember air gitu. Dulu jadi kagak ada memori sholat begitu. Kalau sekarang alhamdulillah kita punya anak-anak gitu, datang gerhana diingat. Wah, dulu gua gerhana tuh disuruh apa, ikut sholat sama mama gua, disuruh sholat sama bapak gua, disuruh ikut sholat sama kakek kan ke masjid dan seterusnya gitu. Itu kan memori yang bagus dibanding saya punya dulu, memori kan jelek. Gitu. Iya, itu kan takut ini, takut matahari, takut mata buta kata waktu itu. Mata buta katanya. TVRI dulu gitu. TVRI apa siapa sih yang nyebar itu dulu. Begitu. Summa aqalluha, dan yang paling minimal salat. Artinya bentuk minimalnya salat ayyuhrim biniyati salatil kusufi. Dia takbiratul ihram biniyati salatil kusuf, takbiratul ihram niatnya salat kusuf. Allah usalli sunnatal kusufi rakaataini lillahi ta'ala. Wa yaqra'ul fatihah, kemudian dia baca surat ini paling minimal. Katakanlah dia salat di tempat yang enggak ada orang bikin salat gerhana. Dia tahu ada gerhana, dia salat sendiri di rumah. Nah, kalau kelamaan rada kagak enak, ambil yang paling minimal. Aqalluha, yang paling minimal salat gerhana. Ayuhrim dia takbiratul ihram biniyati salatil kusub, dengan niat salat gerhana. Wa yaqra'ul fatihata, kemudian dia baca surat al-fatihah aja, surat al-fatihah doang. Wa yarka, kemudian ruku. Kemudian yarfa, thumma yarfa, kemudian dia berdiri lagi. Fa yaqra'ul fatihata, dia baca lagi surat al-fatihah. Thumma yarka, kemudian ruku sanian, kemudian ruku yang kedua. Begitu summa yarfa, kemudian dia angkat lagi berdiri untuk i'tidal. Wa yatma'inna, kemudian dia tuma'nina ketika i'tidal. Summa yasjud, kemudian dia sujud. Fahadihi rok'ah, itu dihitungnya satu rok'at. Summa yusalli staniyatan kadhalika, kemudian sholat rok'at kedua seperti itu juga. Itu paling minimal. Jadi kalau sholat sendirian karena enggak ada yang bikin sholat, ya begitu. Al-Fatihah doang enggak apa-apa. Itu paling minimal. Fahiyya rokaatani, dan dia dua rokaat. Artinya sholat gerhana itu dua rokaat. Fi kulli rokaatin qiyaman, di setiap rokaat ada dua kali berdiri. Wa ruku'ani, dan dua kali ruku. Wa yakra'ul fatihata fi kulli qiyamin, dan di setiap berdiri yang dua itu baca surat al-fatihah. Begitu. Falau istamarro, nah gitu. Al-kusuf, jadi kalau seandainya sholat kusufnya, gerhananya masih terjadi, dia sholatnya udah selesai, gitu. Atau apa namanya, katakanlah dia masih rokaat yang kedua, tapi gerhananya belum selesai. Falau istamarra al-kusufu, kalau seandainya gerhananya terus-terusan. Artinya kan kita nggak tahu ya, di waktu di mana belum ada BMKG, belum ada orang yang ngitung-ngitung begitu, kita sholat. Cuman pas sudah rokat kedua, ini kok belum ada tanda-tanda terang, begitu masih gelap aja. Gitu. Istamarrul kusuf, kalau gerhananya terus berlanjut, dan dia sholatnya itu udah mau selesai. Fahal yazidu ruku'an thalithan, apakah dia boleh nambahin satu lagi ruku? Ya, rukunya bukan dua, tapi tiga. Nah, yazidu ruku'an thalithan, apakah dia boleh menambah ruku yang ketiga? Wajahani, ada dua pendapat. As-sahihu, pendapat yang sahih, la yajuz, enggak boleh. Kasairi salawat, sebagaimana salat-salat yang lain, enggak boleh nambah rukun. Wa kama la yazudu ziyadati, wa kama la yajuzu ziyadatu ruku'in thalithin, la yajuzu naqsi ruku'in, walau hasalal injira. Sebagaimana la yajuzu ziyadatu ruku'in thalith, sebagaimana tidak boleh menambah ruku' yang ketiga, la yajuzu naqsu ruku', maka juga enggak boleh ngulangin ruku'. Nambahin ruku' ya jangan, ngurangin ya enggak boleh. Kalau itu rukunya cuma sekali, ya enggak sah sholat gerhananya. Walaupun ada mazhab yang mengatakan sholat gerhana itu cukup satu kali ruku sebagaimana sholat sunnah biasa. Itu mazhabnya Imam Abi Hanifah. Tapi ulama Asy-Syafi'i enggak bilang begitu. Jadi harus dua ruku. Falau walau hasal al-injila, walaupun sudah terjadi al-injila, injila itu terang gitu ya. Jadi gerhananya sudah lewat. Walaupun gerhananya sudah lewat dan dia baru, katakanlah dia baru rakaat pertama. Baru selesai rakaat pertama gitu. Dia ngangkat Allahu Akbar. Rakaat kedua ternyata gerhananya udah terang, ah udah hilang. Ya udahlah rukunya cuma dua aja. Enggak, rukunya cuma satu aja. Enggak, harus tetap dua begitu. Walau hasal al-injila, walaupun sudah terang benderang. Lau sallama, ini masalah baru lagi. Walau sallama minas sholati, kalau seandainya dia ngasih salam, selesai sholat. Wal kusufu bakin, dan gerhananya masih ada. Falaysa lahu ayyastaftih sholatan ukhra alal madhab. Maka dia tidak boleh, falaysa lahu tidak diperkenankan bagi dia ayyastaftih sholatan ukhra, dia takbiratul ihram lagi untuk sholat yang kedua. Jadi maksudnya kalau udah selesai sholat gerhana, gerhana masih sholat lagi. Enggak, udah selesai sholatnya. Laisa lahu, dia tidak diperkenankan nistaftih untuk membuka. Maksudnya untuk bikin sholat gerhana lagi. Alal madhab, menurut pendapat madhab. Jadi madhab fikih Syafi'i enggak boleh. Jadi kalau dia rasa udah mau terang, rukunya sekali jangan, tetap dua. Gitu. Kalau dia assalamualaikum gerhana masih ada, sholat lagi. Enggak, udah selesai sholatnya. Kalau di tengah-tengah sholat ternyata gerhana udah beres, apa namanya rukunya jadi biasa. Enggak, tetap dua gitu. Jadi sebagaimana tidak boleh nambah rokaat, juga tidak boleh ngurangin ruku. Ruku enggak boleh tambah, enggak boleh dikurangi. Makanya mazhab Imam Abi Hanifah itu kan memang ada beberapa riwayat yang mengatakan sholat gerhana itu sama seperti sholat sunnah. Tapi itu tidak diaminkan oleh Syafi'iyah. Itu jatuhnya itu enggak sah sholat gerhananya. Wal akmalu, dan yang sempurna. Tadi bentuk paling minimal. Yang sempurnanya begini nih. Bentuk sholat gerhana yang paling sempurna adalah fi hadhihi, dalam masalah ini, ayyaqra fil qiyamil awwal ba'dal fatihah, dia baca di berdiri pertama setelah surat al-fatihah, ma yustahabbu minal istiftah, apa yang dianjurkan daripada istiftah. Maksudnya apa nih Fibni? Jadi setelah al-fatihah, wa ma yustahabbu, dan apa yang dianjurkan dari istiftah, wa ghairihi, dan selain istiftah. Jadi ketika istiftah itu kan kita doa istiftah lagi sholat. Ketika doa istiftah itu kan kita dianjurkan gimana bacanya? Ta'awul. A'udhu billahi minasyaitan. Jadi maksudnya setelah dia baca a'udhu billah, kemudian surat al-fatihah, atau selain istiftah, selain a'udhu, misalnya Allahu Akbar kabiro, surat al-baqarah, dia baca surat al-baqarah. Jadi setelah baca istiftah atau a'udzubillah, kemudian al-fatihah, dia baca surat al-baqarah. surat al-baqarah. Nggak ada nih ya. Saya belum pernah nemu ada surat gerhana baca al-baqarah gitu. Atau mungkin sayanya doang yang sering ini, apa namanya, yang nggak tahu. Tapi sepanjang-panjang imam baca gerhana, kalau di Indonesia, kalau di Jakarta gitu ya, ya paling banter dia baca Al-Waqiah dibagi dua, sama apa lagi Qaf, surat Qaf sendiri satu. Al-Baqarah banyak nih, Al-Baqarah 280 sekian ayat. Surat Al-Baqarah, fa in lam yuhsinha qara'a biqadriha. Tapi kalau dia enggak bisa surat Al-Fatihah karena enggak apa, surat Al-Baqarah karena enggak hafal mungkin atau karena kepanjangan, qara'a biqadriha, dia baca surat yang panjangnya sama kayak surat Al-Baqarah. Jadi kalau Al-Baqarah kira-kira 280 sekian ayat, cari gabungan surat yang sampai 200 sekian ayat itu. Filki. Jadi begitu. Wa fil qiyami tsani, dan di berdiri yang kedua. Iya, Al-Baqarah udah selesai, makmumnya tinggal pengurus masjid doang. Orang gue mendingan nonton gerhana, pakai HP kan begitu. Wafil qiyam tsani, dan yang di berdiri kedua, kami atai ayatin minha, mi atai ayatin minha, seperti 200 ayat daripada surat Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah kan 280 berapa sih Al-Baqarah, lupa. Nah, 280 sekian berdiri yang kedua ini di rokat pertama, yang masih rokat pertama itu 200 ayat daripada Al-Baqarah. Wa fil qiyami tsani, ini kan tadi ya, bahwa dianjurkan memperlama berdiri, itu agar sepanjang gerhana kita dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sholat. Karena gerhana itu salah satu bentuk kiamat yang ditampakkan kepada kita ketika cahaya mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita dalam keadaan abai, dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak berzikir, tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dalam keadaan ibadah. Maka itu sholatnya dilamain begitu. Al-Baqarah 286 ya, 286 ayat. Wa fil qiyami tsalis, dan yang berdiri yang ketiga, ini rakaat kedua, yaqra'u qadra mi'atan wa khamsina, yaqra'u qadra mi'atin wa khamsina ayatan. Dia baca sekitar mi'ah, 150 wa khamsina qadra mi'atin wa khamsina ayatan, 550 ayat. Wa fi rabi, dan di berdiri yang keempat, rakaat kedua, qadra mi'ah, itu sekedar bacaan 100 ayat. Kadza, begitulah rawahu syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim, an Ibnu Abbas, daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa yustahabbu, jadi begini riwayat yang dari Sayyidina Ibnu Abbas. Wa yustahabbu, dan dianjurkan, ayyu tawwila fi ruku'i, dia panjangin, dia lamain ruku'nya. Suruku il awali, di ruku yang pertama, bitasbihi, panjanginya pakai tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim. Panjangin pakai tasbih. Qadra mi'ati ayatin minal maqarah, panjangnya sekedar atau sama seperti 100 ayat surat Al-Baqarah. 100 ayat surat Al-Baqarah itu bisa makan waktu 1 jam. Ya. 100 alba, karena kalau satu juz itu kan sampai ayat 40, satu juz 40, setengah juz itu 40 ayat. Katakanlah maksudnya Al-Baqarah ya, Al-Baqarah itu kalau enggak salah setengah juz 40 ayat. 40 ayat itu yang gimana? Manan sakh min ayatin unsyana tibi khairin min hadan. Itu masih pendek, masih dekat ya. Pokoknya 100 ya, sampai satu juz aja Al-Baqarah tuh normalnya 30-40 menit. Berarti kan 200 tuh dua kalinya itu. Lah. Pegal-pegal tuh pas berdiri langsung keretak tuh di ruku begitu ya. Lama sampai satu jam. Berdiri keretak. Tapi hebatnya Nabi Muhammad dan para sahabat tuh sehat-sehat aja begitu. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tuh termasuk pribadi yang jaga makan, jaga kesehatan, walaupun gak sepedaan tuh Nabi Muhammad. Dan kalaupun sepedaan, Nabi Muhammad gak bakal di tengah jalan. Lah, sepedaan di tengah jalan. Ini ya, qadra mi'at ayat. Ya, oh iya ntar. Kita Pak Satmulana kita ini. Wa fi tsani, dan yang kedua 80 ayat. Yang kedua 80 ayat yaitu 20 yang kedua 80 ayat. Ruku yang pertama 100 ayat, ruku yang kedua 80 ayat, wa fi tsalis, dan ruku yang ketiga 70 ayat, 70 ayat. Wa fi rabi'i, dan ruku yang keempat qadra 50 ayat. Itu sekitar 50 ayat. Limaji ihi fil khabar, sebagaimana itu telah diriwayatkan dalam sebuah hadis. Wala yutawwiru sujud, dan tidak boleh memanjangkan sujudnya, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Kal i'tidal, sebagaimana seperti i'tidal. Qalahu ar-Rafi'iyyu, yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Wasahaha an-Nawawiyyu bit-tatwil, wasahaha an-Nawawiyyu tatwil, Imam Nawawi mensahihkan bahwa sujud juga diperpanjang. Qala, beliau mengatakan, wa sabata fi sahihi, telah nyata dalam hadis yang sahih, wa nassu alaihi Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i juga menaskan, fil Buaiti dalam Mukhtasar al-Buaiti, wa tustahabbu al-jama'atu dan disunahkan berjamaah fi suratil kusufi dalam surat gerhana. Wa yunadi dan dipanggil atau dikumandangkan laha untuk surat gerhana as-salatu jami'ah. Jadi bukannya azan karena enggak ada azannya, tapi panggilan azannya dengan as-salatu jami'ah. Walau itu jadi pengganti azan. Dan itu juga bisa karena hadisnya memang untuk sholat gerhana ya, tapi ulama membolehkan as-sholatu jami'ah itu dipakai untuk sholat Idul Fitri, sholat istisqa dan juga sholat tarawih. Kenapa untuk empat sholat ini boleh? Karena kiasan alal kusub dikiaskan sebagaimana gerhana, karena gerhana nafilatun tushra'u ma'al jama'ah. Dia adalah sunnah yang dikerjakan berjamaah, maka sunnah-sunnah yang dikerjakan berjamaah sama. Hukum azannya boleh dimakai dengan istilah as-salatu jami'ah. Gitu ya. Karena ada beberapa orang yang ini banget nih, strength. Pokoknya kalau sholat selain gerhana, enggak ada sholatu jami'ah. Ya udah sholat-sholat aja, Allahu Akbar gitu. Rada sepi sholat. Nah, jadi dikiaskan. Kenapa dikiaskan? Karena sholat gerhana adalah sholat yang disunnahkan berjamaah. Maka begitu juga sholat-sholat sunnah lain yang dianjurkan berjamaah, dia pakai as-sholatu jamiah. Walau adrokal masbuku, kalau seandainya masbuk itu dapat al-imamah, dia mendapati imam fi ruku itsadi, di ruku yang kedua. Jadi dia datang imam ruku kedua. Itu. Ini wartawan abis liput gerhana. Lipatan udah beres, dia datang ke masjid, ruku udah kedua, ruku kedua. Lam yudriki rokah, maka dia enggak dapat rokaat. Alal mazhab, menurut pendapat mazhab, li'annar ruku adzani, karena ruku yang kedua, yatba'il awal, itu pengikut ruku yang pertama. Pengikut itu hukumnya tidak sama dengan yang diikuti. Dia ngikut, ya ngikut aja. Gitu. Kita beli rinso. Rinso ada undiannya. Apa kita berjudi? Enggak, kan itu tabi. Undiannya itu tabi, pengikut. Gitu ya. Kita enggak beli undian, kita belinya rinso. Mana rinso ada undian. Kita beli tiket bis, tapi tiket bisnya ada asuransi. Bagi yang mengharamkan asuransi, itu kan nggak ada masalah, karena tabi ya, gitu. Jadi tabi itu tidak, bukan bagian daripada inti masalahnya. Maka itu orang yang dapat ruku yang kedua nggak, gitu. Wallahu a'lam. Tanggungnya kita beresin sholat gerhana. Wa yakhthubu ba'daha, kemudian khutbah setelah sholat gerhana tersebut, khutbataini, dua khutbah. Wa yusirru fi kusufi syamsi, dan dia tidak baca apa-apa. Maksudnya yusir, sholatnya sir. Sholatnya ringan, apa namanya, dilirihkan suaranya, tidak dikeraskan. Fi kusufi syamsi, dalam gerhana matahari. Wa yajhar fi kusufi qamari, dikeraskan suara dalam gerhana matahari. Wuyusannu ayyaktuba ba'da sholat, disunahkan khutbah setelah sholat. Khutbataini, dua khutbah, ke khutbatil jum'ati, seperti khutbah jum'at. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab perkataan atau pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, yang riwayatkan oleh Imam Muslim, fihi, di dalam hadis tersebut, qama fa khatba fa khataba fa asna 'ala Allah, Nabi Muhammad berdiri fa khataba, kemudian khutbah, fa asna 'ala Allah, di dalam khutbah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ila an qala, sampai perkataan Nabi Muhammad, ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, hal min ahadin aghyaru min Allah, apakah di antara kalian ada yang lebih cemburu daripada Allah? Ayyar abdahu au amatahu yazniyani, yang ketika dia melihat budaknya atau budak perempuannya yazniyani berselingkuh atau berzina, ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma'alam, seandainya engkau tahu apa yang aku ketahui, labakaitum katsira, kalian pasti akan nangis lebih banyak, waladhahiktum qalila, dan ketawa lebih sedikit. Ala hal balak. Gitu. Jadi Nabi Muhammad isi khutbahnya peringatan bahwa jangan abai. Jadi seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, pasti kamu bakal banyak nangis, sedikit ketawa. Gitu. Ala hal balak tu, ya Allah, aku sudah menyampaikan. Nah, kemudian hal balak itu ini kan kemudian jadi trademark para asatid, para kiai ketika menyampaikan sebuah ilmu, sebuah nasihat, begitu ya, agar tidak nanti dituntut di hari kiamat. Setelah khutbah, setelah materi, setelah nulis, beliau mengatakan Allahumma hal balak, ya Allah, aku sudah sampaikan, gitu. Itu biasa begitu. Warwa khutbah dan kemudian diriwayatkan khutbah. Warawal khutbata dan diriwayatkan bahwa adanya khutbah di sholat gerhana itu jam'un. Itu diriwayatkan oleh jam'un. Banyak orang minas sahabati daripada sahabat fi sahih. Dalam hadis dalam riwayat yang sahih. Wayan bagi dan seharusnya. Dari dulu ya, dari awal kita, saya gitu, yan bagi itu, kita, saya maknain seharusnya. Tapi mungkin beberapa orang yang bagi itu dipahami sebagai seyogyanya, sebaiknya gitu. Tapi kalau saya lebih senang yang bagi itu seharusnya. Wayan bagi dan seharusnya ay yuharridhahum 'alal i'taq. Orang yang kalau khutbah gerhana yuharridhahum. Dia apa istilahnya? Yuharrid itu memprovokasi. Bukan memprovokasi, mensemangati orang-orang yang ada jemaah 'alal i'taq untuk membebaskan budak mereka wasadaqah dan bersedekah. Wa yuhadzirahum dan memperingatkan mereka al-ghaflah agar tidak lalai wal iktirar dan tidak terbuai dengan dunia. Wa fi sahih al-Bukhari dalam sahih al-Bukhari annahu alaihi salatu wasalam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara bil itaqati, beliau memerintahkan kita untuk membebaskan budak. Membebaskan, memotivasi, memprovokasi kan sama aja. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk membebaskan budak fi kusufil qamari, dalam gerhana bulan. Wa man shalla munfaridan. Nah, siapa yang salat sendiri lam yakhthub, dia enggak ada khutbahnya. Kalau salat sendiri enggak usah khutbah. Wa yustahabbul jahru dan dianjurkan istihab. Dianjurkan bukan harus, dianjurkan jahr. Mengeraskan suara fi kusufil qamari di gerhana bulan. Wal israru dan menyenyapkan suara fi kusufil qamari di gerhana matahari. Gitu. Fafi tirmidhi. Jadi emang bagusnya begitu, gerhana matahari ya diem, gerhana bulan yang ngomong, bicara. Kenapa? Karena matahari siang, bulan malam. Malam kan emang bagus disuarain gitu. Tapi kalau gerhana matahari kan itu siang, maka diem aja. Cuman masalahnya kalau gerhana matahari diem, sholatnya lama, orang risih. Ini kapan rukunya? Lama dia baca apa kita nggak dengar kan? Gitu. Tapi itu pendapat mazhab. Gitu. Satu-satunya mazhab yang berbeda itu Imam Ahmad. Imam Ahmad kan membolehkan dua-duanya. Jadi dua-duanya gerhana matahari per bulan itu dianjurkan bersuara dua-duanya. Kalau mazhab Syafi'i dan jumhur melihat bahwa ini sholat siang nih sholat malam. Sholat siang ya senyap, sholat malam ya dikeraskan. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal melihatnya jemaah nggak jemaah. Ini sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah walaupun siang hari tetap dikeraskan sebagaimana sholat idul fitri. Kan gitu, sholat istisqa. Walaupun dia siang hari, tapi karena dikerjakan dalam jumlah yang banyak berjamaah, maka dianjurkan mengeraskan suara. Dan ternyata ada riwayat itu. Ada riwayat tentang Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan Nabi Muhammad pernah mengeraskan suaranya ketika sholat gerhana matahari. Dan pendapat ini dipakai nih sama kita nih. Waktu gerhana matahari ini hampir semua kita israr, apa yang semua kita jahar mengeraskan suara. Ada satu masjid tuh di mana ya? Mungkin banyak ya, cuman yang dapat laporannya ada masjid tempat saya ngajar itu belakang sholat gerhana tapi diem, nggak ada suaranya gitu. Karena ya begitu emang benar sholat gerhana matahari kagak dikerasin. Fafi Tirmidzi dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Oh ini ففي الترمذي دلمت امام الترمذي وقال انه حديث حسن صحيح beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. وصححه ابن حبان disahihkan oleh Imam Ibn Hibban wal Hakim dan juga Hakim. وقال انه على شرط الشيخان ini diriwayatkan oleh وقالa beliau mengatakan ini sahihnya. Imam Al Hakim yang mengatakan ya ini sahihnya menurut syarat syaikhaini dua Bukhari dan Muslim. Wallahu alam. Jadi hadisnya sahih, sahihnya sesuai dengan syaratnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wallahu ta'ala alam. Imam Al-Hakim itu punya kitab hadis namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu ada yang kelewat. Yang mana sih? Al-Mustadrak itu apa namanya? Nyusul. Al-Mustadrak al-Syaikhaini. Jadi semua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim itu sesuai dengan syaratnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi hadis-hadis itu belum tercatat di Bukhari Muslim. Makanya namanya kitab Al-Mustadrak, yang nyusulin Al-Bukhari dan Muslim. Al-Mustadrak al-Sahihain, as-Sahihain. Terkait dengan bolehkah melaksanakan sholat gerhana mengikuti hisab tanpa melihat, semisal keadaan langit mendung sehingga tidak tampak adanya gerhana. Saya belum dapat ya penjelasan tentang sebab bolehnya jad bihi sunnah. Di sebelah mana, Bu? Ntar kita ini dulu ya. Ustaz Maulana Malik. Saya belum dapat penjelasan tentang gerhana boleh dikerjakan sholat dengan hisab gitu ya. Dengan ilmu falak begitu. Karena teks-teks yang kita dapat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum, kalau kalian melihat begitu. Walaupun mungkin ada beberapa ulama yang artikan ra'aitum melihat itu dengan istilah kalau kalian tahu, dan tahu itu kan bisa dengan ilmu. Sekarang kan bisa ilmu apa namanya BMKG begitu ya. Kalau dikatakan melihat harus dimaknai melihat, dan itu yang saya pahami begitu ya. Melihat harus melihat, memang harus benar nyata ada gerhana. Dan yang melihat kan nggak mesti semua. Jadi kita ini nggak mesti semua, nggak mesti melihat. Ya cukup satu orang yang melihat. Entah itu si fulan, entah itu si fulan. Kemudian kita ikuti dia karena dia orang yang adil, bukan orang fasik. Kabarnya bisa diterima. Kalau sekarang ilmuwan, soleh, ahli agama, maksudnya agamanya baik, kita ikuti. Jadi kita mengikuti ru'yahnya fulan, sebagaimana Ramadan. Tapi kalau dengan hisab, begitu ya. Saya sih belum dapat penjelasan itu gitu. Apakah boleh atau tidak, wallahu ta'ala alam. Nanti soal kita ini lagi Pak Ustaz Maulana. Tapi sampai sekarang saya belum dapat penjelasan tentang bolehnya kita sholat gerhana dengan hisab begitu. Kalau Ramadan kan iya, ada metode itu begitu. Wa man shalla munfaridan lam yakhthub, siapa yang sholat sendiri dia tidak khutbah. Wa yustahabul jahra disunnahkan bil qiraati fi khusuf sunnah kamari ja'at bihi sunnah. Ja'at bihi sunnah, artinya ya begitulah datangnya daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fi riwayat Tirmidzi ada gitu ya. Ja'at bihi sunnah. Untung mananya tuh enggak bikin kabur, maksudnya yang hilang tuh bukan sesuatu yang krusial gitu. Itu sesuatu. Saya tambahin, Fit. Punya Pak Jagat juga gitu, Ustaz Zulkifli. Pak Iwan, mana Pak Iwan? Enggak ada. Ja'at bihi sunnah. Begitulah adanya daripada sunnah. Amal jah. Amal jahru fil qamari fa fi sahihain. Ada lagi, Beb. Amal jahru fil qamar. Sedangkan al jahr fil qamar fa fi sahihain. Panjang nih, Beb. Iya. Wa ammal israru fa fi Tirmidzi. Jadi hadis isror ada di Tirmidzi, israr fil qamar, israr fil syams, jahar fil qamari ada di Al-Bukhari dan Muslim. Ya, tapi untung enggak terlalu ini ya. Enggak terlalu merubah makna yang kita baca. Itu di foto VIP ya, kirim ke WhatsApp ya. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bacaannya bukan bacaan, ada yang kurang dibaca karena cetakannya salah. Tapi apa yang terlewat itu tidak merubah banyak makna. Intinya bahwa isror itu qasyams, ketika isror itu senyapkan untuk bacaan apa namanya gerhana matahari, dan gerhana bulan itu jahr gitu. Dan itu ada riwayat dalam kitab Sahih Al-Bukhari Muslim, termasuk juga Isror dalam gerhana matahari dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang lah, kita besok atau minggu depan, Senin depan kita sholat Al-Istisqa. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para ajengan, tokoh masyarakat, teman-teman sarjana muslim yang mengikuti kajian ini, baiklah atau secara rekaman. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa lalui kolom komentar, bisa jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi tambahan amal ibadah di akhirat kelak nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.